Pilek yang membatalkan puasa. Bentar lagi mau masuk bulan puasa. Apakah pilek atau apa? Dahak itu membatalkan puasa? Jawabannya dilihat. Apabila dahak itu masih di makhraj huruf H. Ini kalau di mulut H. Berarti di sini. Di pangkal di sini H. Maka kalau dia telan, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahaknya sudah sampai di makhraj huruf H. H berarti di sini H atau Ghain di sini. Maka kalau ditelan, batal puasanya. Sama kalau dahak di hidung. Kalau dahak di hidung, apabila dahak di hidung itu masih di ujung pembatas hidung sama muka, di atas ujung hidung ini, maka ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah masuk ke bawah, sudah masuk daerah hidung, ingus itu, jadi masuk ke dalam, batal puasa ini. Maka lebih baik dibuang, jangan diisap di hidung. Dengan catatan, sudah masuk ke daerah hidung. Tapi kalau sudah dibersihkan, ada kotoran-kotoran di dalam, khawatirnya kalau dihirup bisa menyebabkan puasanya batal, maka wajib dibersihkan. Tapi sampai gini, apa batal puasanya? Tidak. Karena ada darurat untuk membersihkan najis bekas ingus atau bekas dahak gitu tadi. Jadi saya ulangi, kalau dahaknya di mulut masih dalam batas leher sama badan, leher sini, dan kadang agak mengganjal di sini kan. Itu ditelan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di sini, di makhraj huruf kho sama ghain kho di sini, udah di sini, apalagi di mulut, nah, ditelan, maka puasanya batal. Insya Allah minggu depan, dua minggu lagi kita akan ngaji khusus bab puasa. Masih ada 3 pertemuan lagi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.